secara zahir mereka berbuat kemaksiatan, namun mereka mengatakan secara batin atau niat dan tujuannya adalah perbaikan. Sehingga mereka orang-orang yang punya sifat kemunafikan, yang berusaha untuk menyatukan antara kebaikan dengan keburukan, menyatukan antara tujuan-tujuan yang baik namun tindakannya adalah tindakan-tindakan kerusakan. Sedangkan mereka tidak merasa kebiasaannya perbuatan mereka hakikatnya adalah berbuat kerusakan. Dan tentunya perbaikan yang dimaksud adalah perbaikan yang dimaui Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, memperbaiki bumi dengan apa? Diturunkan para rasul, diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kitab-kitabnya untuk membimbing manusia. Pada akhirnya adalah kebaikan. Mengadakan perbaikan berarti apa? Mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan di muka bumi. Ini adalah hakikat kebaikan. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang di hatinya punya sifat nifaq. Karena kebaikan dan kejelekan diukur dengan apa? Akal-akal mereka. Mereka bertujuan kebaikan, namun pada hakikatnya mereka adalah justru membuat kerusakan. Ini karena apa? Tanpa bimbingan Allah SWT, tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud baik ini tidak cukup tanpa mengambil bimbingan petunjuk dari Allah SWT di dalam kitab-kitabnya dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Islam ini bukti yang dibutuhkan bukan hanya niat saja, yang penting apa niatnya, yang penting niatnya enggak. Amalan dan niat sesuai dengan bimbingan Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syarih rahimahullahu taala, asal ijma, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yubayyinu subhanahu wa ta'ala fi hadainil ayatain badda ijramil munafiqin. Wa ghibawatihim wa annahu idza tuliba minhum al-kaf annasyil ma'asi wa an tafriqil kalimatul muslimin wa tamziki syafihim ajabu anahum yuriduna bi'ilmihim hadat taufiq baina ahlil kitab baina muslimin wa ahlil kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada kedua ayat ini tentang sepak terjang kejahatan orang-orang munafik dan bentuk kecerobohan perbuatan mereka, yaitu tatkala diminta untuk menahan agar tidak menyebarkan kemaksiatan, agar diminta perbuatannya agar tidak memecah belah persatuan kaum muslimin dan mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, maka orang-orang munafik tersebut menjawab, bahkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ingin dengan apa? Dengan persangkaan mereka ingin menyatukan antara muslimin dengan ahlul kitab. Ingin mana bisa disatukan kaum muslimin adalah orang yang berislam, sedangkan ahlul kitab adalah orang-orang kafir, sehingga tidak bisa disatukan antara kekafiran dengan keimanan. Semua yubayyi nabi ayat isanya anahum hum ahlul fasad wal kharab wa anna sababa tamalihim fi ghayyihim wa gururihim wa adamu ilmihim bi anna Allah sayanjil wahya ala nabihi. Kemudian Allah SWT menerangkan di dalam ayat yang kedua bahwasanya mereka adalah memang orang-orang yang selalu berbuat kerusakan dan orang-orang yang selalu berbuat kehancuran. Dan sesungguhnya sebab dari perbuatan-perbuatan mereka, karena apa? Terus-menerusnya mereka di dalam kesesatan. Dan karena terus-menerusnya mereka di dalam ketertipuan. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT akan menurunkan wahyunya kepada nabinya. Fayufattihahum wayaksifunifaqahum. Dengan wahyu Allah SWT, maka Allah SWT akan menyingkap dan menerangkan hakikat sifat terjang orang-orang munafik. Sehingga dengan wahyu tersebut Allah SWT membungkam alasan-alasan mereka dan akan membuka sifat kemunafikan yang ada pada mereka. Qala syarih rahimahullah fawaid al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Alulah yang pertama, al-ma'asi sababun li fasadil ard. Kemaksiatan-kemaksiatan ini menyebabkan akan rusaknya suatu negeri atau rusaknya suatu daerah, disebabkan karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. baik itu dengan bencana alam, kerusakan secara nyata, adapun kerusakan secara batin, jelas kemaksiatan tentunya akan merusak jiwa, merusak hati, yang sehingga menyeret jiwa-jiwa atau hati-hati tersebut selalu berbuat kejelekan, berbuat pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tersebarnya kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan apa? Datangkan bala dan ujian kepada mereka. Sehingga kemaksiatan ini menjadi sebab akan rusaknya sebuah negeri. Asalnya yang kedua, khatarul munafikina fi diyaril muslimin. Yang kedua, bahayanya keberadaan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran yang ada pada hati-hati mereka, kemudian mereka menampakkan secara zahir sebagai seorang muslim, kemudian mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sifat-sifat kemunafikan ini bisa timbul karena apa? Karena salahnya memahami Islam, salah memahami syariat. Ayat-ayat Allah SWT dipahami tanpa dengan apa? Memakai pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini juga menjadi sebab seseorang akan keliru mengartikan, keliru memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah dirinya telah berbuat kebaikan, namun ternyata apa? Justru langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang salah dan merusak. Karena salah di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. As-salisah tahrimul akhli bir-ra'yi al-mu'arid bisunnah. Haramnya mengambil pendapat dalam rangka untuk menolak sunnah. Sunnah Rasulullah SAW ditolak karena apa? Gara-gara pendapat seseorang. Ini hadis sahih ini, tapi kok maknanya seperti ini? Gak ketemu akal kalau seperti ini. Sunnah Rasulullah SAW ditolak dengan pendapat-pendapat seseorang atau pendapat akal. Maka yang seperti ini adalah haram, tidak boleh. Dan itu adalah sebagai ujian bagi manusia. Semisal idza waqa'a adzab fi ina'i ahadikum falyaghmis fa inna bi. Apabila lalat masuk ke dalam wadah air kalian, salah seorang kalian, maka tenggelamlah. Dan di dalam salah satu sayapnya ini mengandung racun, dan di dalam satu sayapnya lagi mengandung penawar. Maka orang-orang yang tidak memahami hadis ini sebagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman ulama-ulama ahli sunnah, maka mereka serta-merta langsung akan menolak. Bagaimana bisa? Lalat itu kan setiap saat berada di kotor-kotor. Masa suruh menggelamkan lagi, suruh minum. Lalat itu semuanya penyakit. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang mentang sunnah. Dengan apa? Dengan akal. Padahal sunnah Rasulullah SAW datang dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang kurang memahami dan keterangan-keterangan para ulama, mereka dengan segera serta-merta seolah-olah bertentangan dengan akal. Dan tentunya para ahli mereka meneliti atas kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lalat. Nah, adanya seperti itu. Sehingga tatkala lalat ini dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan, maka menjadi tawar. Racun ditawarkan dengan penawarnya. Ar-Rabi'ah Tabriru irtikabil ma'asyi min sifatil munafiqin. Mengesankan kemaksiatan itu seperti kebaikan, atau menganggap bolehnya berbuat kemaksiatan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, ini termasuk dari sifatnya orang-orang munafik. Kemaksiatan dibungkus dengan kebaikan, sehingga akan membingungkan orang, ini sebaiknya baik atau jelek. Padahal pada sesungguhnya adalah kemaksiatan, kejelekan, namun dihias-hiasi sehingga banyak manusia yang tertipu dengan kemaksiatan tersebut. Munasabatul ayatain berbab, sunnah ayat yang berada bab, kaisunah hatil ayatu anil ifsadi fil ardi, di mana ayat ini melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa minal ifsadi fil ardi attahakum ila ghairi ma anzalallah. Yang termasuk kerusakan di muka bumi ini adalah berhukum dengan selain apa yang Allah SWT turunkan. membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bentuk kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala janji mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya, sehingga Allah SWT buat aturan-aturan dalam rangka untuk ditaati agar para hamba tersebut berjalan di atas kebenaran dan berjalan menuju kebahagiaan. Begitu sebaliknya, orang-orang yang membuat aturan-aturan dengan menentang aturan-aturan Allah SWT, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dan berjalan menuju kerusakan dan kerugian. Munasabatul ayatain tauhid, kesuaian ayat dua ayat terhadap tauhid. Esu tadamna tanul ayatu annahyu anittahakum ila ghairi ma anzalallah, di mana ayat tersebut mengandung larangan untuk berhukum kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di anna dhalika munafid di syahadati alla ilaha illallah, karena sikap berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT ini akan menghilangkan persaksian syahadat la ilaha illallah. Sehingga seharusnya aturan-aturan manusia yang dibuat dari berbagai aturan harus apa? Diselaraskan dan disesuaikan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tidak bertentangan. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka hidup-hidupkan, hukum jahiliyah yaitu kullu hukmin la yustamaddu min kitabillahi wa sunnati rasulih, hukum-hukum jahiliyah seluruh hukum-hukum yang tidak selaras dengan kitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan tidak ada yang lebih baik dari hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi orang-orang yang yakin, beriman bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandingi kebaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keyakinannya adalah keyakinan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan keimanannya. Kalau syarih rahimahullah ta'ala asal dikenali keterangan global di dalam ayat tersebut, yungkirullah subhanahu wa ta'ala bihadil ayati ala man taraka hukmallahil mustamal ala adli wa rahmah wa akhada bi ara'il bashar al-qa'imah al-jari wa jur wa ahwa semahat kada maratan sanyata. Allah SWT mengingkari dalam ayat tersebut adanya orang-orang yang meninggalkan hukum Allah SWT. Padahal hukum Allah SWT di dalamnya terdapat keadilan. Hukum Allah SWT terdapat kasih sayang. Namun mereka lebih mengambil pendapat-pendapat manusia. Pendapat-pendapat manusia yang dilatar belakangi dengan kejahilan, dengan kejahatan dan hawa nafsu. Jama'at kada maratan sani anna hukmahu subhanahu wa ta'ala aslahu minkuli hukmin. Kemudian Allah SWT menegaskan sekali lagi bahwasanya hukum Allah SWT adalah hukum yang terbaik dari seluruh hukum. Wadhalika li annahu wal khaliq lil bashar wa adra bima yaslahu khalqahu. Yang demikian karena Allah SWT zat yang maha pencipta, mencipta manusia, dan Allah SWT zat yang mengetahui apa yang menjadi kebaikan makhluknya. Waqad asbata katsiran minal ulama al-istima'i annahu la yakhrujun nas al-yawm min khairatihim illa idza adu ila ta'limil Islam. Dan sungguh telah ditetapkan banyak di kalangan para ulama, ahli ilmu, bahasanya manusia tidak akan bisa keluar hari ini dari keterbelakangan, dari kehinaan, dari keadaan kaum muslimin yang lemah, kecuali kalau mereka mau kembali untuk mempelajari Islam, untuk menerapkan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Walhaqqu ma syahidat bihi al-a'da. Dan hakikat ini tentunya apa? Telah diakui oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat menjadi generasi yang terbaik di umat ini. Generasi yang paling dalam ilmunya, paling baik akhlaknya, tinggi keimanannya dan menggetarkan musuh-musuhnya dan mengalahkan orang-orang kafir karena mereka berpegang apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kaum muslimin akan mengalami kehinaan kerendahan karena mereka meninggalkan ajaran Islam. Tidak peduli dengan Islam sehingga mereka mengambil cara-cara hidupnya orang-orang kafir. Akhirnya mereka menjadi hina dan lemah. Kalau saya memulai faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut, Allah anakku laut men layas tamadu min kita bilai bahwa jahili. Yang pertama, seluruh hukum yang tidak bersandarkan kepada kitabullah maka hukum tersebut adalah hukum jahiliyah. Asalnya yang kedua, butlanu kullu hukmin la yustamadu min syara'illah. Yang kedua, batalnya seluruh hukum yang tidak bersandarkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tahrimu fasliddin anidaulah. Haramnya memilah-milah antara perkara agama dengan perkara negara. Orang-orang sekuler ini apa? Berusaha untuk memisahkan perkara agama dengan politik, perkara agama dengan kenegaraan. Padahal agama ini mengatur segala sesuatu, mengatur seluruhnya. Al-Quran dan As-Sunnah mengatur kehidupan manusia, baik itu yang bersifat beribadah maupun bermuamalah. Hidup bernegara ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Kalau pas bicara politik, tidak boleh memakai Islam, tidak boleh memakai aturan Islam. Justru ini adalah melanggar. Kalau enggak pakai aturan Islam berarti apa? Memakai aturan kafir. Sehingga tidak dipisahkan antara politik dengan agama. Karena Islam mengatur seluruhnya. Munasabatul ayat wa babusun ayat dan ada bab ayat sudaratul ayat wa'ala ta'rimi tarki hukmillahi wal'akhdi bi hukmi ghairihi. Ayat ini dimana ayat ini menunjukkan atas haramnya meninggalkan hukum Allah dan mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayat ini tauhid. Pesan ayat ini terhadap tauhid. Hai sudah dari ayat wa'ala tahrim akhdi bi ghairi hukmillah. Di anna hadza munafil li syahadati Allah ilaha illallah. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau hukum-hukum yang tidak selaras dengan hukum Allah SWT, karena yang demikian akan menghilangkan persaksian syahadat Allah ilaha illallah. Mula dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim.